serapi-rapinya dia berdusta, tidak lama akan terbongkar. Hibalul kadzib qasirah. Talinya kedustaan itu pendek, enggak panjang. Allahu taala alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.